Ya, pertama tentang kasus ini mungkin pelajaran bagi kita semua bahwa di zaman ini banyak memang kasus-kasus seperti itu. Orang kalau tidak berpegang dengan aturan agama ya akan jatuh dalam perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Sebuah keluarga kalau enggak terbimbing oleh syariat ya akan terjerumus pada perkara-perkara yang haram. Tentang kasus tersebut, yang pertama tentang bahwa cerai sesuatu yang halal tapi dibenci Allah, ada hadis yang menyebutkan itu, tapi hadisnya lemah, sehingga cerai itu enggak mutlak dibenci, tidak. Tergantung faktor yang membuat terjadinya perceraian itu. Makanya ulama mengatakan cerai itu hukumnya bisa 5 hukum. Bisa jadi haram, bisa jadi makruh, bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi mubah. Jadi ada cerai yang bahkan wajib. Ya, dan wajib tentunya kan bukan dibenci Allah, bahkan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini tergantung kepada faktor dari kasus perceraian itu. Contoh faktor yang karenanya tidak boleh seorang itu minta cerai adalah tidak ada alasan yang syar'i. Misalnya suami istri sebetulnya dalam kehidupan yang baik, ya, suami menunaikan kewajiban dan memberikan hak-hak istrinya, tapi istri mungkin karena godaan-godaan tertentu dia minta cerai. Padahal enggak ada salah apa-apa dari pihak suami. Nah, ini wanita tersebut berdosa besar. Nabi katakan al-mukhtali'at hunnal munafiqat. Wanita yang minta cerai seperti itu, mereka adalah para wanita munafik. Dalam hadis yang lain ma ayyu imra'atin talabat min zawjiha at-talaq min ghairi ba'sin lam yajid raihatal jannah. Wanita siapapun yang minta cerai dari suaminya tanpa ada alasan yang syar'i, sebab yang karenanya dibolehkan minta cerai, maka dia tidak akan mendapatkan bau surga. Ya. Ini kalau kondisi suaminya sudah baik dan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Tapi kalau kondisi suami itu suami yang jelek, ya apalagi tadi dikatakan seorang yang sering berbuat zina, na'udzubillah min dzalik, dan tidak ada tanda-tanda baik, maka wallahu alam seperti ini justru wajib bagi istri untuk berpisah darinya. Suami tetap seperti itu, ya siapa yang rela kalau punya suami seperti itu, nanti punya anak bapaknya seperti itu, ya kan, kepala keluarga yang seperti itu. Makanya justru kondisi seperti ini dibenarkan wanita itu minta cerai. Dalam hal ini bisa minta cerai atau istilahnya minta khulu. Khulu ini ada sedikit perbedaan dengan cerai, ya. Yang ini minta dilepas ikatan pernikahannya dengan si suami. Ya, kembalinya nanti ke pihak si hakim, mungkin yang menikahkan dulu KUA-nya, menikahkan, ya disebutkan kasusnya, kemudian dia menggugat dalam arti minta dilepas hubungan pernikahannya itu, khulu, dan ini diperbolehkan yang seperti ini. Wallahu a'lam.